محمدا عبده ورسوله وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد. Kita masih dalam penjelasan dari pembatal Islam yang kedua, yaitu bagian kedua dari 10 pembatal Islam. Penjelasan dari Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala yang telah kita baca sebagiannya kemarin. Qala Syekh bin Bas rahimahullah ta'ala fa'abana subhanahu annahu la ya'lamu fis samawati wala fil ardi syafi'an indahu alal wajhi alladhi yaqsiduhu أو يقصده المشركون وما لا يعلم الله وجوده لا وجود له لأنه سبحانه لا يخفى عليه شيء. Penjelasan ini terkait dengan ayat yang sebelumnya yang dibawakan oleh Syekh bin Baz untuk menjelaskan apa yang dilakukan oleh musyrikin di zaman itu, di zaman apa? Di zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga apa yang dilakukan oleh musyrikin di zaman kita. Ayat yang telah kita baca, wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaqulun ha'ula'i syufa'auna indallah. Jadi bagaimana Allah mengkisahkan tentang keberadaan musyrikin yang mereka menjadikan perantara antara mereka dengan Allah. Perantara tersebut diseru, dimintai penolong, pertolongan, dan di apa? Jadikan tempat bergantung, yaitu tempat bertawakal. Yad'uhum wa yas'aluhum syafa'ah wa yatawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Pembatal yang kedua yaitu man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita. Pembatal yang kedua yaitu siapa yang menjadikan antara dirinya dan antara Allah menjadikan perantara-perantara. Perantara tersebut diseru, wa yas'aluhum syafa'ah, dan dimintai kepada mereka pertolongan, wa tawakkalu 'alaihim, dan perantara tersebut dijadikan tempat bertawakal. Kafara ijma'an. Maka orang tersebut yang menjadikan perantara dengan sifat-sifat tadi yang telah dijelaskan, maka orang tersebut adalah kafir sesuai dengan al-ijma', yakni sepakatnya para ulama yang muktabar dalam ketika al-ijma' atau ketika ada penyelisihan, ada khilaf. Yakni telah tegak al-ijma', kesepakatan para ulama bahwasanya orang tersebut adalah kafir. Dan mereka yang menjadikan perantara tadi berkeyakinan bahwasanya yang dijadikan perantara tadi bukan kemudian diyakini mereka sebagai pencipta pemberi rezeki, tidak. Juga tidak mampu memberikan madarat, tidak mampu memberikan manfaat. Mereka meyakini bahwasanya perantara-perantara tersebut tidak mampu memberikan madarat, tidak juga mampu memberikan manfaat. Tidak mampu menolak madarat, juga tidak mampu mendatangkan manfaat. Kenapa diseru? Karena diyakini sebagai perantara, yakni yang mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka kita ulangi lagi. Fa qala qa'il min haula'il musyrikin al-muta'akhirin inna la naqsudu anna haula anna ulaika yanfa'una bi anfusihim wa yashfuna mardana aw yu'inuna bi anfusina aw yadurruna aduwan bi anfusihim wa innama naqsudu syafa'atahum ila Allah bi dzalik. Jika ada yang berkata dari kalangan mereka musyrikin mutaakhirin, jadi orang-orang musyrikin mutaakhirin, jika ada yang berkata di antara mereka bahwasanya mereka bilang kami tidak menuju, kami tidaklah bermaksud bahwasanya mereka-mereka itu memberikan manfaat dengan diri mereka sendiri, bahwasanya mereka-mereka itu apa? Memberikan kesembuhan terhadap orang-orang yang sakit di antara kita. Jadi itu tidak mampu. Mereka meyakini bahwasanya perantara tersebut enggak mampu. Juga enggak mampu memberikan pertolongan kepada kami dengan diri mereka sendiri. Juga enggak mampu memberikan madarat terhadap musuh kami dengan mereka sendiri, tidak. Hanya saja kami menuju bermaksud menjadikan perantara tadi adalah supaya mereka memberikan pertolongan di sisi Allah ataupun kepada Allah dalam hal-hal tadi. Maka jawabannya ayyuqal, fal jawabu ayyuqal lahum inna hadha wa maqsadul kuffar al-awwalin wa muraduhum. Sesungguhnya ini adalah maksudnya kuffar yang orang-orang dulu, dan itu juga yang diinginkan oleh mereka. Jadi perantara-perantara mereka itulah, perantara-perantara kufar zaman itu adalah seperti itu. Mereka meyakini bahwasanya yang mampu memberikan kesembuhan adalah Allah, yang mampu memberikan pertolongan adalah Allah, yang mampu memberikan manfaat adalah Allah. Tapi kenapa memanggil para perantara agar mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala? Kenapa meminta kepada mereka? Kenapa bertawakal kepada perantara tersebut? Agar mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka itu walaysa muraduhum anna aliyatahum takhluqu aw tarzuqu aw tanfa'u aw tadurru bi nafsiha. Dan bukan maksudnya kufar dari itu bahwasanya sesembahan-sesembahan mereka menciptakan, memberi rezeki, memberikan manfaat atau memberikan madarat dengan sendirinya. Itu bukan keyakinan mereka. Fa inna dzalika yubtiluhu ma dzakarallahu anhu fil Qur'an. Sesungguhnya keyakinan tadi kalau kita tuduhkan kepada mereka, ini adalah dibatalkan oleh apa yang Allah telah sebutkannya. Dibatalkannya oleh Allah, dibatalkannya apa yang Allah sebutkan tentang mereka dalam Al-Qur'an. Jadi Allah telah menyebutkan apa yang mereka yakin dalam Al-Qur'an. Apa yang disebutkan oleh Allah dalam Al-Qur'an? Wa inna ma aradu syafa'atum wa ja'u mutaqribum ila Allahi zulfa. Hanya saja keinginan kufar musyrikin di zaman dulu itu adalah agar adanya syafaat yang dimiliki oleh para berhala tadi di sisi Allah, dan juga kedudukannya para berhala tadi, dan juga takrib supaya mereka, para berhala tadi yang mereka seru, mendekatkan diri mereka kepada Allah zulfa, dengan sebenar-benar dekat. Itu mana zulfa. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Yunus, ya kan? Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum wa la yanfa'uhum wa yaquluna ha'ula'i syufa'auna indallah. Wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum. Dan mereka mengibadahi dari selain Allah apa-apa yang tidak memberikan kepada mereka madarat, dan apa-apa yang tidak bisa memberikan kepada mereka manfaat. Dan mereka bilang ketika mereka mengibadah selain Allah tadi, apa-apa yang selain Allah yang mereka ibadah adalah diklaim mereka adalah syufa'una, penolong-penolong kami di sisi Allah syafa'una indallah. Paham? Jadi di sini dalam Al-Qur'an jelaskan wa ya'buduna min dunillahi ma la yadurruhum. Allah berkata mengisahkan tentang keberadaan musyrikin yang menjadikan perantara antara mereka dengan Allah. Perantara tadi diseru. Tapi perantara tadi benar-benar tidak bisa memberikan madarat, tidak bisa memberikan manfaat. Nah, kenapa kok diseru? Wa yaqulun, dan mereka berkata, "Haula'i syufa'una indallah." Paham? Mereka-mereka yang kami seru adalah sebagai syafi', sebagai penolong-penolong kami di sisi Allah. Dan mereka telah meyakini bahwasanya penolong-penolong tersebut tidak bisa memberikan madarat, tidak bisa memberikan manfaat. Kenapa diseru? Karena tadi syafaat yang dibutuhkan, kedudukan yang dibutuhkan, juga apalagi takrib, supaya perantara-perantara mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sebenar-benar dekat. Apa di sini? Barakallahu alaihim dzalika biqouli subhanahu qul atunabbi'una Allah bima la ya'lamu fis samawati wa la fil ard. Maka Allah membantah mereka, membantah keyakinan mereka bahwasanya berhala-berhala yang mereka seru itu adalah sebagai penolong di sisi Allah bagi mereka. Dibantah oleh Allah, kul katakanlah wahai Muhammad, atunabbi'unallaha, apa kalian memberikan kabar tentang kepada Allah dengan apa yang tidak diketahui di langit-langit dan di bumi? Subhanahu ma'asud di Allah wa ta'ala dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Maka Allah menjelaskan fa'abana subhanahu, maka Allah membentangkan, Allah subhanahu wa ta'ala membentangkan bahwasanya Allah tidak mengetahui di langit-langit dan tidak mengetahui di bumi adanya syafi, adanya penolong di sisi Allah di atas segi yang dimaksud oleh musyrikin. Allah tidak mengetahui adanya penolong di sisi Allah, baik itu di langit-langit sana atau di bumi. Tidak adanya penolong di sisi Allah yang di atas segi yang telah dituju dan dimaksud oleh musyrikin. Jadi Allah tidak mengetahui. Dalilnya apa tadi? Dalilnya adalah rasul atau nabi unallah bimala ya'lamu man fa'illa ya'lamu Allah. Apakah kalian memberikan tahu kepada Allah dengan apa yang Allah tidak mengetahui di langit-langit dan di bumi? Maha suci Allah dan maha tinggi dari apa yang mereka sekutukan. Maka Allah disini menjelaskan dan membentangkan bahwasanya Allah tidak mengetahui di langit-langit dan di bumi adanya penolong di sisi Allah di atas segi yang dituju oleh musyrikin. Kemudian dijelaskan lagi sebil fas wa ma la ya'lamullahu wujudahu la wujudalahu, dan apa yang tidak Allah ketahui tentang wujudnya maka tidak ada wujud baginya. Jadi benar-benar memang tidak ada, hakikatnya tidak ada. Paham? Jadi apa yang mereka yakin itu tidak ada, tidak ada dalam ilmunya Allah. Allah tidak mengetahui apa yang mereka yakini itu. Apa mereka yakini? Adanya syafa'ah, adanya penolong-penolong di sisi Allah. Yang mereka yakini bahwasanya penolong itu sebagai mendekatkan diri mereka kepada Allah. Sehingga mereka seru, mereka minta pertolongan dan mereka bertawakal pada mereka, pada penolong tersebut. Dari sinilah mereka dihukumi dengan hukum kafir ataupun kufar. Dengan ijma, Al-Syekh Muhammad bin Abdullah berkatakan kafir ijma'an. Maka itu wa ma la ya'lamu Allahu wujudahu la wujudalahu, kata Syekh bin Baz, dan apa yang tidak Allah ketahui wujudnya maka tidak ada wujud baginya. Dan bagaimana kita mengatakan bahwa Allah tidak mengatakan wujudnya? Karena Allah telah memberitahu dalam ayat Al-Quran, kul atunabbi'unallaha Bima la ya'lamu fis samawati wala fil ardh subhanahu wa ta'ala ma yusyrikun, dalam surat Yunus ayat ke-18 ini. Apakah kalian memberitahu kepada Allah dengan apa yang Allah tidak mengetahui di langit-langit dan di bumi? Maksudnya Allah dan maha tinggi dari apa mereka sekutukan. Jadi apa yang tidak Allah ketahui tentang wujudnya berarti tidak ada wujud bagi sesuatu tadi. Maka apa yang mereka klaim tentang adanya sekutu di sisi Allah, adanya apa? Penolong di sisi Allah yang mereka sebut dengan syafi atau syufa'a jamaknya, indra tidak ada. Maka oleh itu, wa ma la ya'lamu Allahu wujuda la wujuda la li anna subhanahu la yakhfa 'alaihi syai'un. Karena Allah yang Maha Suci, tidak ada sesuatu yang tersembunyi atas Dia, atas Allah Subhanahu wa taala. Ini kemarin telah kita baca dan ini kita singgung lagi. Kenapa? Karena kemarin yang hadir cuma sedikit. Waktu itu hujan. Malam apa itu malam? Malam Sabtu. Sempat malam Sabtu. Kemudian kita lanjutkan. Qala Syekh bin Bashr rahimahullah taala, beliau menukilkan ayat qala taala zalikumullahu rabbukum lahul mulk. Zalikumullahu rabbukum. Zalikum. Itulah Allah adalah Rabb kalian, lahul mulku, baginya kerajaan. Walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Dan yang kalian seru dari selain Allah tidak memiliki walaupun kitmir. Apa kitmir? Apa? Hah? Apa? Kulit biji kurma, selaput biji kurma yang putih tipis itu loh. Itu kitmir. Selaput biji kurma, tahu biji salak yang ada kulitnya selaput tipis itu. Kurma juga ya, begitu, sama saja. Ya kan? Kulit biji kurma kitmir itu adalah kulit biji kurma. Biji kurma ada kulitnya putih-putih tipis itu pun enggak punya. Itu saja enggak punya. Yang mereka seru dari selain Allah itu ma yamlikuna min kitmir, ini Allah yang bilang kepada hambanya. Walladzina tad'una, siapa yang dikatakan oleh Allah ini? Dan kalian seru, dan mereka-mereka yang kalian seru, wahai musyrikun, dari selain Allah, ma yamlikuna min kitmir, mereka tidak memiliki walaupun selaput biji kurma. Jadi kan kulit biji kurma maksudnya benar. Kulit itu selaput, ha? Selaput biji kurma. Kalau kulitnya nanti bisa jadi tebal, agak tebal nanti. Aywa, selaput biji kurma yang putih-putih itu. Inta da'uhum la yasma'u du'a'akum walau sami'u mustajabu lakum. Dan ditambah oleh Allah SWT dalam penjelasan inta da'uhum, dia kalian seru, siapa yang kalian seru? Apa-apa yang dari selain Allah. Jika kalian seru apa yang dari selain Allah, dia tidak mendengar doa kalian, tidak mendengar seruan kalian. Walau seru, jika Allah mereka mendengar, mereka tidak akan mampu mengijabai kalian. Ditambah lagi wayaumal qiyamah yakfuruna bisyirkikum, dan nanti pada hari kiamat mereka yang kalian seru dari selain Allah mengkufuri kesyirikan kalian, ingkar dengan kesyirikan kalian. Ini sudah sangat gamblang, sebenarnya enggak butuh penjelasan, gamblang segamblang-gamblangnya. Apa-apa yang kalian seru dari selain Allah itu tidak memiliki kitmir apa-apa. Jadi apa saja walladzina, ini bisa yang bagi yang berakil teman guru akil. Paham? Baik itu malaikat, para nabi, para rasul, para wali yang hidup atau yang sudah mati, kalian sudah ada segi yang tidak dibolehkan, maka mereka tidak memiliki walaupun selaput biji kurma. Dan jika kalian seru tidak mendengar doa kalian, seruan kalian, jika Allah mereka mendengar, tidak akan mampu mengijabai kalian. Dan nanti pada hari kiamat mereka akan kufur dan ingkar dengan kesyirikan kalian. Fasamma du'a'ahum lahum syirkan. Fasamma du'a'ahum lahum syirkan. Maka kata Ibn Baz, doanya mereka kepada mereka, doanya musyrikin kepada apa-apa dari berhala yang mereka itu adalah selain Allah, diseru doanya, seruannya dihukumi syirik oleh, dinamai oleh Allah adalah syirik. Fasammahum, fasamma du'a'ahum lahum, lahum kepada siapa? Alladzina min dunillah. Paham? Fasamma du'a'ahum, dan Allah menamai doanya musyrikin kepada sesembahan-sembahan mereka dari selain Allah, dinamai oleh Allah doa mereka adalah syirik. Ma'anahum lam yada'uhum illa li'anahum sufaha'a au sufaha'u. Ma'anahum, bersamaan dengan itu mereka tidaklah menyeru berhala-berhala itu melainkan diyakini oleh musyrikin bahwasanya berhala itu sebagai, cuma sebagai apa? Sufa'a, sebagai penolong-penolong saja, bukan sebagai sang pencipta, sang pemberi rezeki, sang penyembuh, sang memberikan manfaat, menolak amatur tidak. Itu enggak punya kemampuan. Mereka yakin itu enggak punya kemampuan, berhala-berhala mereka itu, sesembahan-sesembahan mereka itu enggak punya kemampuan hal itu. Semuanya miliknya Allah. Kenapa kok diseru? Supaya mendekatkan mereka kepada Allah dengan sebenar-benar dekat. Paham di sini? Nah. Maka itu mada'ahum li'annahum yamlikuna dzurra wa naf'a. Tidaklah mereka musyrikin menyeru berhala-berhala itu alihah-alihah tadi. Tidaklah mereka menyeru alihah-alihah mereka. Li'annahum yamlikuna dzurra, karena mereka memiliki dzur, memiliki mandarat dan memiliki manfaat. Tidak. Ayakhluquna yarzuqun, tidak. Tidaklah mereka menyeru berhala-berhala itu dengan keyakinan berhala itu memiliki hak untuk mabarak, memiliki hak untuk manfaat, atau memiliki hak untuk menciptakan dan merezeki. Tidak, tidak diyakini itu. Barqallahu anhum innama qalu innahum qalu ma na'budu illa yuqarribuna ilallahi zulfa. Bahkan Allah berkata, mengkabarkan tentang musyrikin tatkala mereka menyeru berhala mereka, sungguhnya mereka berkata, mana budum, kami tidaklah mengibadai berhala-berhala kami melainkan agar berhala kami tadi mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sebenar-benarnya. Apa ini? Sekarang antum tanya, mereka yang sekarang memanggil wali, apakah wali itu punya duit bongkoan, punya macam-macam yang mereka butuhkan dari benda-benda dunia? Mereka yakin enggak punya. Kenapa diseru? Nah, kami banyak dosa, kami bukan orang soleh, kami butuh pertolongan supaya para wali mendekatkan diri kami kepada Allah. Sama persis, enggak ada beda. Anu tanya kepada orang-orang Nasara, seperti itu jawabannya. Mau ini? Maka itu mereka adalah dihukum musyrikin, kata Ibn Baz. Haula'il musyrikul mutaakhirun. Musyrikun apa? Zaman ini. Nah. Paham? Jadi kita menamai mereka musyrikin, bukan kemudian kita katakan sebagai orang yang melampaui batas, tapi memang bukan kita menggambarkan orang-orang melampaui batas, tapi kita mengikuti apa yang dilakukan oleh para ulama bahwa mereka para musyrikin mutaakhirin. Nah, maka dikatakan tadi oleh beliau, fa'in qala qa'ilun min haula'il musyrikin muta'akhirin, dan jika ada yang berkata dari mereka para musyrikin muta'akhirin, nah ini, jadi mereka itu musyrikun muta'akhirun, maka kuburiyun musyrikun. Apa? Kuburiyun yang mereka gandrung dengan kuburan, dengan keyakinan yang dikubur itu bisa mendekatkan diri mereka kepada Allah SWT, sehingga mereka bertawakal pada yang dikubur, nadarullah yang dikubur, menyeru pada yang dikubur, minta pertolongan dengan yang dikubur, dengan keyakinan mereka sebagai syufa'a, penolong-penolong di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala bagi mereka. Bagi mereka para penyeru. Sudah di sini? Nah, ini ya kawan. Dari sini kita akan lanjutkan. Jadi, berkata Allah kabarkan, innam qalu ma na'budu illa yuqarribun Kami tidak mengibadahi mereka, melainkan agar mereka mendekatkan kami kepada Allah zulfa. Apa makna zulfa? Dekat, sedekat-dekatnya. Nah, zulfa ini sebagai apa nih? Dalam i'rabnya dar maful mutlak. Nah, waqalu mereka juga bilang kepada musyrikin, hawa syufa'a indallah, mereka yang kami seru adalah penolong-penolong kami di sisi Allah. Tadi surat Yunus surat ayat 18. Fakafaruhum bidzalika. Fakafaruhum, maka Allah mengkafirkan, kata saya bin Bas, maka Allah mengkafirkan mereka dengan pengakuan mereka bahwasanya wasaid tadi, perantara-perantara tadi sebagai syufa'a bagi mereka di sisi Allah. Wa hum lam yaqitu illa annahum syufa'a wa yuqarribun. Dan mereka kufar dalam meyakini bagi perantara-perantara tadi, melainkan bahwasanya perantara tadi adalah syufa'a. Syafi' jamaknya syufa'a, yaitu penolong-penolong, wa muqarribun, dan mendekatkan, yang mampu mendekatkan. Wa lam yaz'umu, ini bisa dibaca yaz'imu, yaz'amu, yaz'umu, bacaannya banyak. Wa lam yaz'umu annahum yakhluqun aw yarzuqun. Musyrikun tidaklah menganggap bahwasanya sesama-sesama mereka, perantara-perantara mereka itu menciptakan atau memberi rezeki. Ini tidak mereka anggap. Wa lam yaz'umu annahum yanfa'un aw yadhurrun. Dan mereka para musyrikin tidaklah menganggap bahwasanya wasita-wasita di perantara-perantara tadi adalah memberikan manfaat atau memberikan madarat. Tidak. Kenapa kok diseru? Ya dalam itu oleh apa? Agar yang diseru tadi dari selain Allah mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah kondisi kuburiyin tentang keadaan hukumnya. Dan ini yang bagi mereka yang berpartai yang menamakan dengan nama Islam, itulah yang mereka ajak untuk menegakkan daulah Islamiyah. Bagaimana mereka saja bukan muslimun dajak kepada menegakkan negara daulah Islamiyah. Setelah itu nanti bagaimana hukumnya jadinya? Tapi mungkin pemimpinnya dari kalangan mereka pula yang mereka dihancur dengan kuburan. Hah? Pertanyaan yang kedua. Ini yang diusung oleh mereka. Baik, kita lanjutkan. Qala Allah Ta'ala walladzina ta'budu min dunihi awliya'a ma na'budum illa yuqarribuna ila Allahi zulfa inna Allah yahkum bainahum bima hum fihi yakhtalifun inna Allah la yahdi man huwa kadhibun kafar. Nah, ini perhatikan di sini. Dan Allah Ta'ala berfirman, walladzina ta'budu min dunihi awliya, dan mereka-mereka yang menjadikan dari selain Allah sebagai penolong-penolong, awliya, penolong-penolong, mana budum, kami dalam mengibadahi penolong-penolong itu, melainkan supaya penolong tadi mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Sungguhnya Allah menghukumi di antara mereka dalam apa yang mereka dalamnya berselisih. Sesungguhnya Allah tidaklah menunjuki siapa yang dia itu adalah kadzib, pendusta, kafir, banyak kufur. Kafir sehingga mubalaghah. Apa? Apa? Ayo. Kafir. Kemudian jelasannya dari beliau Syaikh bin Baz rahimahullah, tamahum kadzabatan kafaratan. Mereka yang tadi menjadikan perantara-perantara tadi yang mereka seru dari selain Allah dinamai oleh Allah kadzabah. Kadzabahnya apa? Para pendusta, kafarah para kafir. Kadzabah ini jamak dari kata kadzib. Kafarah jamak dari kata kafir. Nah, mereka dinamai oleh Allah kadzabah, para pendusta dan kufar, orang kafir. Fala yadullu ala anna ibadatahum iyyahu bi talabil takrik annahum kufrun, annahum kufrun wa riddatun. Maka ini menunjukkan bahwasanya mengibadahi mereka, ibadatahum, Iya, Bumai. Ini menunjukkan bahwasanya ibadah mereka kepada berhala tersebut dengan tujuan meminta takrib supaya berhala tadi mendekatkan diri mereka kepada Allah, ibadah tersebut dinamai oleh Allah adalah kufurun warisdatun, kekufuran dan kemurtatan. Tengok. Maka ini menunjukkan bahwasanya tata cara ibadah mereka musyrikin, mutakhirin ataupun yang dulu dengan sifat yang sama mengibadahi para wasa'id, para perantara tadi dengan tujuan untuk mencari takrib agar perantara tadi mendekatkan diri mereka kepada Allah, dinamai ibadah tersebut dengan ibadah yang disebut kufurun, kekufuran, waris dan kemurtatan. Walau maqalu innahum yakhluquna aw yarzuqun, dan sekalipun mereka tidak bilang, tidak berkata bahwasanya perantara-perantara tadi menciptakan atau memberi rezeki, walaupun tidak bilang begitu, tetap dihukumnya apa? Kekufuran dan kemurtatan. Kenapa? Ida'ahum mustagosu bihim wa nadaru lahum wa dabahu lahum liqabdil kurbah anau yukarribunahum. Nah, kenapa itu dihukumi kufur dan kemurtatan? Karena apabila mereka menyeru perantara-perantara tadi dan minta pertolongan dengan mereka dan nazar kepada mereka, nazar untuk wasa'id tadi, untuk perantara tadi, nazarnya diperuntukkan kepada perantara tadi. Nazar ilmu adinya, ilmu mudarnya apa? Apa kemarin? Nazar siapa kemarin yang hadir? Aywah, yang diru wa yang diru. Nadara yang diru atau nadara yang duru mimbabi nasara wa doroba. Nasara yang suru, doroba ya deribu. Seperti itu bacaannya, bisa dua-duanya sebagaimana penjelasannya para ahlul ilm dalam masalah ini. Dijelaskan oleh Syekh Muhammad bin Ali Adam dan kitabnya Syarah Sunan Nasa'i. Demikian penjelasan tentang bacaan nazara yang dua atau nazara yang diru. Nah, apabila mereka nazar bagi berhala tersebut diperuntukkan kepada berhala tadi, itu namanya ibadah. Menyembelih untuk menyembelih diperuntukkan kepada berhala tadi, kepada perantara tadi dengan tujuan kurbah, agar yang nazar dan yang menyembelih dan yang istighosa tadi dan yang menyuruh tadi agar mendekat, agarkan agar dekat kepada Allah dengan keyakinan berhala-berhala tadi, perantara-perantara tadi mendekatkan diri mereka kepada Allah. Hadza wal kufru alladhi fa'alahu al musyrikun, inilah kekufuran, inilah dia kekufuran yang dilakukan oleh musyrikun. Jadi kita harus paham sekarang, kekufuran yang dilakukan oleh musyrikun di hari itu dan di hari ini ya tidak beda. Wasa'id perantara yang mereka seru, mereka tawakal itu dengan keyakinan apa? Mendekatkan diri mereka kepada Allah. Bukan kok perantara tadi diyakini sang pencipta, memberi rezeki, memberikan manfaat, memberikan madarat atau menolak madarat dari mereka, tidak. Betulnya tidak mampu mengijabahi, tidak mampu. Tapi yang mereka seru, inilah kesempurnaan gobloknya mereka. Kepuk yang sempurna, yaitu dengan keyakinan agar wasita-wasita tadi mendekatkan diri mereka yang menyeru kepada Allah. Kenapa kok butuh? Karena kami ini banyak dosa, kami ini banyak kejelekan dan yang semisalnya. Enggak langsung minta kepada Allah. Ini ya kawan. Walil samaa kadzabatan kafaratan. Maka oleh ini dinamai oleh Allah dengan nama kadzabah. Mereka para pendusta, mereka para kafar, orang kafir. Kadzabu, mereka dusta. Kenapa dusta? Dusta bi anna yuqarribunahu ila Allah. Wa kafaru bi al-amal. Mereka dusta dengan keyakinan bahwasanya wasita-wasita tadi mendekatkan diri mereka kepada Allah. Dan mereka kafir dengan amalan tadi. Mereka kafir, mereka kufar dengan amalan-amalan tadi. Dia adalah amal. Maksudnya, maka oleh itu, Enggak layak mereka disebut kaum muslimin. Mereka disebut dengan musyrikun, mutaakhirun, musyrikun hari ini. Ngomong. Dimukil dari Sahih Qaul Asal Arba. Penjelasan kaidah-kaidah yang ada empat. Atas bagian A. Pas, ini adalah Tafsilat Bardin. Nah, rekaman yang namanya Bardin. Baik, kita lanjutkan. Wa qala ta'ala wa may yad'u ma'a Allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi fa inna ma hisabu inda rabbi innahu la yuflihul kafirun. Wa may yad'u ma'a Allahi ilahan akhar. Dan barang siapa yang menyeru sesuatu yang lain bersama Allah, sungguh benar-benar tidak ada hujjah bagi dia tentang perbuatan dia itu. Fa inna ma hisabu inda Allah, maka sungguh perhitungannya adalah di sisi Allah. Sesungguhnya ayolah fa inna ma hisabu inda Rabbi, maka sesungguhnya perhitungannya di sisi Rabbnya. Inna sesungguhnya orang-orang kafir itu tidak beruntung. Jadi di sini perhatikan, sebelum bilang semahum kuffaran wahum ma'abadum li'annahum yanfa'una aw yadurun. Dinamai oleh Allah kuffar. Mereka adalah orang kuffar. Kenapa dinamai kuffar? Karena kan mereka menyeru sesembahan yang lain bersama Allah. Bagaimana bentuk keyakinan mereka menyeru sesembahan yang lain? Mereka mengibadai sesembahan itu bukan atas keyakinan bahwasanya sesembahannya memberikan manfaat atau memberikan madarat. Tidak. Kalau sakilunya bisa bernafas, juga mereka tidak punya keyakinan bahwasanya sesembahan-sesembahan tadi dari selain Allah tadi, ya sakilun apa ya sakilun, berdiri sendiri dengan mendatangkan manfaat. Sakol, sakilu, siklal. Paman Siklal berdiri sendiri. Mereka tidak berkeyakinan bahwasanya sesembahan yang lain dari selain Allah itu berdiri sendiri memberikan manfaat, tidak. Atau menolak madarat, tidak. Tidak diyakin seperti itu. Kalau yang Allah pun tidak diyakin bahwasanya sesembahannya menciptakan. Wa inna ma'abatuhum li'annahum yad'u bijahmihim yukarribunahum ilallah zulfa. Dan hanya saja musyrikun mengibadai sesembahan yang lain selain Allah karena apa? Karena dengan anggapan mereka sesembahan yang lain tadi mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Wa yasrauna lahum indahu, dan mereka memberikan pertolongan bagi para penyeru tadi, bagi para penyambang mereka tadi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini kita mengetahui pada siapa yang punya keyakinan tadi dan perbuatan tadi, maka dihukumi oleh Syekh bin Baz dan dihukumi oleh ijma oleh ulama kata Syekh Muhammad bin Abdul bahwasanya mereka adalah kufar. Kafara ijma'an. Man ja'ala bainahu wa bainallahi wasa'ita yaj'uhu wa yas'aluhu musyafa'ah wa tawakkalu 'alaihim kafara ijma'an. Nah itu. Hukumnya kafir. Wa qala subhanahu wa ta'ala wa man adallu mimman yad'una min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'a'ihim ghafilun. Wa man adallu, dan siapa yang lebih sesat dari orang yang menyeru dari selain Allah, siapa-siapa yang diseru tadi tidak mengijabai bagi dia yang menyeru sampai hari kiamat. Wahum an du'aihim, man tadi yang diseru dari selain Allah, mereka lalai dari doanya orang-orang yang menyeru. Wahum an du'aihim ghafilun. Wahum siapa hum? Man mimman yad'una min dunillahi man. Nah, man inilah yang dikatakan mereka adalah ghafir, lalai. Lalai dari apa? Lalai dari doanya mereka yang menyeru. Dan tidak mampu mengijabai bagi para penyeru sampai hari kiamat. Tidak mampu. Lagi pula juga mereka lalai dari doanya mereka yang menyeru. Inilah adalah orang yang paling sesat. Man adil ini tidak ada orang yang lebih sesat. Man adil ini tidak ada orang yang lebih sesat dari orang yang menyeru. Dari selain Allah, siapa-siapa yang tidak mampu mengijabi bagi para penyeru sampai hari kiamat. Dan mereka keadaan yang disuruh tadi, lalai dari doanya orang-orang yang menyeru. Mampu? Jadi maka dengan demikian betapa gobloknya kuburin. Walaupun dakatira, dokter-dokter, walaupun SAG, walaupun muridnya mungkin 1000. Walaupun mungkin tokoh partai, walaupun didatangi calon pres-pres dan pres-pres, semuanya adalah betapa gobloknya. Ini. Kembali lagi, wa idza usyira an-nasu kanu lahu a'daa'a wa kanu bi badatin kafirin. Dan nanti pada hari kiamat ketika manusia dikumpulkan, kanu lahum, siapa kanu? Para sesembahan dari selain Allah tadi yang diseru sebagai musuh mereka di hari kiamat. Dan juga nanti pada hari kiamat mereka mengingkari tentang peribadatan yang diberikan oleh para penyeru kepada berhala-berhala tadi. Wa kanu ibadatin kafirin, nanti pada hari kiamat mereka akan ingkar dengan pemberian hak kepada mereka. Dari siapa? Dari orang-orang yang menyeru mereka. Jadi mereka para berhala nanti menjadi musuhnya para yang menyembah. Kemudian mereka yang para yang diibadahkan di dasar Allah akan kufur, akan ingkar. Maka itu tadi amatun. Berarti kan ini man tadi. Wa man adzalumu man yad'una min dunillahi man. Lah, man ini dikatakan oleh sebagian pas tadi amatun umum. Lil anbiya, baik itu para nabi, wa sholihin dan orang-orang saleh, wa ghairihim dan yang lainnya. Paham? Man tadi kata beliau sebenarnya umum. Baik itu para nabi, orang-orang saleh dan yang lainnya. Umum. Jadi siapa saja. Yang kalian kum dari sesembahan di depan Allah, siapa saja dia? Yang kalian sembah, baik itu nabi ataupun para orang Allah ataupun malaikat ataupun yang lain dan selain Allah, maka hukumnya demikian akan ingkar dengan doa kalian dan ibadah kalian dulu ketika di dunia. Lebih-lebih daripada itu ya Bapak, maksudnya mereka akan menjadi musuh. Maka di sini jadi musuh. Maka dengan demikian barang siapa yang benar-benar ingin menasihati dirinya sekarang harus berlepas diri dari kelakuan ini. Maka kenapa? Karena akan nanti akan menjadi musuh bagi dirinya dan akan ingkar dari apa yang mereka lakukan, apa yang dia lakukan. Ini sudah ketika gamblang. Tapi kenapa gamblang seperti ini kalau kemudian begitu saja tidak berarti? Ini ya ikhwah. Ini yang perlu diperhatikan. Hidayah dalam Allah Subhanahu wa taala. Maka itu kita harus senantiasa minta pertolongan, minta petunjuk, minta penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita tidak disesatkan. Baik. Ini nomor satu terpenting, penting di sini. Kata beliau Wafatullah Muhammad bin Nasir al-Fihri yang membawakan ta'liq ini, catatan kaki ini. Beliau bilang, "Jara baini wa baina ahad rafidah al-Isnai Asar Asy'ariyah." Syariah apa? Telah terjadi antara aku dan antara seseorang dari kalangan rafidah. Rafidah yang mana? Rafidah yang Isnai Asy'ariyah memiliki keyakinan imam 12 imam. Terjadi apa? Munadaratun. Terjadi munadara. Apa munadara itu? Perdebatan antara aku dengan seorang dari kalangan Rafidah yang punya keyakinan imam 12 imam. Apa itu munadara? Apa itu perdebatan? Hawa istighatsihim bis-shalihin seputar istighfar mereka, seputar keyakinan mereka dengan minta pertolongan dengan orang-orang soleh. Orang-orang soleh yang maksudnya jenawarnya sudah mati. Nah, pertolongan yang tidak dibenarkan. Inilah terjadi perkara ini di saat itu terjadi antara dia, antara beliau ini, antara beliau pembawa talik ini, perdebatan dia dengan seseorang dari kalangan Rafidhah seputar permasalahan istighosah minta pertolongan dengan orang-orang soleh. Paham ya, Pak? Ah, ini enggak makan enggak mengapa kita menukilkan perkara-perkara yang pernah terjadi, perdebatan antara kita dengan sebagian orang-orang sesat, dan nukilkan jika perlu maka kita nukilkan seperti di sini ini. Dinukilkan oleh beliau, "Qulullahu," kukatakan kepada orang tersebut, "Hal tujawizuna doa as-salihin wal istighatsah tabihim?" Faqala, "Na'am." Jadi saya bilang kepada orang tadi, "Apakah kalian membolehkan berdoa kepada orang soleh dan minta pertolongan dengan mereka?" Maka jawaban dia, "Na'am." "Ya boleh." "Qultu lahu." Maka bilang, maka dilanjutkan perkataannya oleh Fihri, "Hal ada qawtun bil a'imma al-isna'i asyara?" "Isna'i asyara." "Amli jami' salihin." Apakah ini khusus kepada imam-imam yang ada 12 tadi atau seluruh orang-orang soleh kalian boleh menyeru, boleh berdoa, boleh minta pertolongan dengan mereka? Apakah lil jami', semuanya boleh. Baik imam-imam yang ada 12 tadi ataupun orang-orang soleh yang lain, maka bu, boleh semuanya bu, boleh kata dia. Fakultu, "Lahya wa namwat," yang hidup dan yang mati? Kala, "Na'am," "Ya." Yang hidup dan yang mati semuanya bu, boleh. Kultu, maka beliau bilang, "Alahya al-hadirin wal-ghaibin," yang hidup mereka yang hadir dan yang gaib? Kala, "Na'am." Yang hidup bagi yang hadir di depan kita ataupun yang gaib semuanya sama, semuanya boleh. Ini kata seorang Rafidhi. Kultu, "Wa yasmalu hadza salihi al-jin?" Apakah keyakinan kamu ini juga mencakup orang-orang soleh tadi adalah jin-jin yang soleh? Kala, "Na'am," "Saya juga." Jin-jin yang soleh pun kita boleh menyuruh mereka. Kultu, "Ma farbainakum wa bainal musyrikin?" "Falqul yad'u ghairallahi ta'ala." Jadi, kalau begitu apa perbedaan antara kalian dengan dan antara musyrikin seluruhnya dalam menyuruh selain Allah Ta'ala? Qala, seorang Rafidhah ini bilang, "Al-musyrikun yad'una min dunillah istiqlalan anillah." Kata Rafidhah ini, kalau musyrikun mereka menyuruh dari selain Allah istiqlalan. Ini apa? Jadi bukan menyuruh bersama Allah, tapi disuruh langsung sendirian. Berdiri sendiri tanpa Allah. "Amanahnu panadu'uhum biwajitatin." Adapun kami, katanya, kami menyuruh orang-orang soleh tadi dengan perantara. "Wa na'taqidu annahum yu'tunana bima afadallahu 'alaihim." Dan kami meyakini bahwasanya perantara-perantara itu, orang-orang soleh tadi itu memberikan kepada kami dengan apa yang telah Allah apa? Limpahkan kepada mereka. Apa yufidu, dibanjirkan kepada mereka. Diberikan sebanyak-banyaknya kepada mereka oleh Allah. Ini keyakinan kami terhadap orang-orang soleh. Kultu, "La jalillah ala anna hum yad'unal asnam." Nah, istiqlalan bal yad'una biwasitatin. Tidak ada dalil bahwasanya musyrikin itu dulu menyeru berhala-berhala itu adalah dengan istiqlal, dengan bersendiri. Bahkan mereka dulu menyeru berhala itu dengan perantara. Likullu ta'ala yukarribuna illallahi zulfa. Mana budul illa yukarribuna illallahi zulfa. Kami tidak menyeru sesama-sama kami itu dari selain Allah, melainkan supaya agar supaya mereka itu mendekatkan kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Lam yakul yutunana istiqlalan. Allah tidak bilang bahwa mereka tidak bilang bahwasanya supaya berhalakan itu memberikan kami dengan bentuk pemberian sendiri langsung istiqlal tanpa Allah. Wa qawluhu subha'una indallah. Mereka-mereka yang kami suruh dari sana adalah sebagai penolong di sisi Allah. Fata'amal qawlahum indallah. Kata Firi, maka perhatikan. Qawlahum indallah. Perkataan musyrikin di sisi Allah bagaimana? Perhatikan. Suma kultur, kemudian saya katakan kepada dia, hal anbiya wal a'imma bin majratillahi ta'ala wa taqaddasa'am wa dunallah. Kemudian aku katakan kepada dia, apakah para nabi, para a'imma, para imam memang yang ada tadi, kedudukannya seperti Allah yang mati dan maha suci, ataukah mereka adalah di bawah Allah kedudukannya? Faqala fa'dunallah, bahkan mereka adalah kedudukannya di bawah Allah, tidak sama dengan Allah. Faqultu idzan antum ka'ubatul awsan tamaman tad'una min dunillahi. Jadi kalau begitu kalian seperti para penyembah berhala, pas persis kalian menyeru dari selain Allah. Fabuhital ladzi kafar, maka orang yang kafir tadi suhita apa terdiam, enggak bisa ngomong. Roh suci tadi enggak bisa ngomong. Demikian terjadi perdebatan antara beliau Firi dan seorang Rafidi. Wa imma yadullu ala batlani tafsirihi, dan dari termasuk yang membatalkan dan dari termasuk apa yang membatalkan? Dan apa yang termasuk membatalkan dari tafsirnya Rafidi tadi liqaulihi ta'ala min dunillahi istiqlalan qul ta'ala wal ladzina taqulun qul ta'udzu min duni awliya ma na'budu illa qurbana Allahu zulfa. Jadi mereka bilang musyrikin dulu menyeru selain Allah itu istiqlalan, kalau kami menyeru bersama Allah, kita yakini sebagai apa? Perantara. Maka tandanya, dan mereka-mereka yang menjadikan dari selain Allah di para penolong, kami di dalam mengibadahi para penolong tersebut melainkan agar mendekatkan diri kami kepada Allah dengan sedekat-dekatnya. Fa akhbar ta'ala anhum annahum yaqulun liqribuna ila Allah wa ma dalika wasafahum Allah ta'ala fi nafsil ayah bi annahum takhudhu min dunillahi awliya. Jadi mereka meyakini bahwasanya yang mereka seru dari selain Allah adalah sebagai perantara supaya mendekatkan diri mereka kepada Allah. Itu pun dinamai oleh Allah dengan nama apa? Istakhadu min dunihi awliya. Menjadikan dari selain Allah adalah penolong-penolong. Nah, para penolong. Jadi di sini kita mengetahui bahwasanya alasan yang dipakai oleh musyrikin hari ini tidak ada beda dengan alasan yang dipakai oleh musyrikin di hari itu, di hari turunnya Al-Quran. Sama persis. Maka mereka disebut dengan para musyrikun mutakhirun. Bukan muslimun, musyrikun. Nah, siapa yang menamai? Ya ini tadi, Ibnu Baz dan para ulama yang lain menamai seperti itu. Kita tidak bisa membantah, kecuali mengikut apa yang mereka namai. Nah, dan orang mungkin itu boleh takfiri. Mau kau katakan takfir, kau mau katakan apa saja, yaitu penjelasannya. Kalau mau butuh yang lain, silakan cari dari Al-Sunnah. Dan tidak akan dapat. Kalau ingin dapat penjelasan yang lain adalah dari selain Ahlussunnah. Nah, ini bukan menjadi ukuran. Tapi ya kawan. Jadi di sini kita mengetahui bagaimana keberadaan orang-orang menjadikan perantara dari selain Allah diseru dan diminta syafaat dan ditawakali menjadikan kafir. Taib. Alhamdulillah Rabbil Alamin.